Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معصر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita bahas kembali at-taharah. Kemarin sudah kita sampaikan tentang taharah jenis yang pertama, yaitu taharah maknawiyah, taharah yang sifatnya maknawi atau taharah batin yang bertumpu kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Jadi puncak dari taharah batinah, membersihkan batin kita, itu sampai terwujudnya qalbun salim, hati yang selamat. Yang kemarin sudah diterangkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi di dalam kitab beliau Jawabul Kafi atau Adda'u wa Dawa, bahwa beliau menyatakan wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan, dan tidak akan sempurna untuk hati tadi keselamatannya secara mutlak hatta yaslama min hamsati asya, sing hati kita ini selamat dari lima hal. Jadi hati kita ini tidak akan sempurna sehingga menjadi qalbun salim, sehingga hati kita ini bisa selamat dari lima perkara. Yang pertama, salamatuhu min syirkin, selamatnya hati dari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah. Ya. Yunakidu tauhid, yang syirik itu bisa membatalkan tauhid. Padahal puncak selamatnya hati itu kalau ada tauhidnya. Kalau terjadi kesyirikan yang bisa membatalkan tauhid tadi, maka jelas hati orang tersebut bukanlah hati yang selamat. Ya. Wassalamatuhu min bid'atin tukhalifus sunnah, dan selamatnya hati kita ini dari kebid'ahan yang jelas-jelas menyelisihi sunnah Rasulullah salam salam. Ini sumber malapetaka yang besar bagi umat manusia, khususnya kaum muslimin, itu dihias-hiasinya amal perbuatan mereka oleh syaitan, sehingga nampak dalam pandangannya bagus, padahal itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hendaklah kita hati-hati. Banyak kaum muslimin yang tertipu dengan iming-iming seperti itu. Nampaknya semangat, nampaknya penuh dengan gelora perjuangan, nampaknya adalah membela Islam yang sesungguhnya, nampaknya itulah satu-satunya yang benar, yang lain salah. Tapi ternyata karena tidak dasari dengan ilmu yang benar, justru perkara yang begitu besar yang kadang harus ditempuh dengan menumpahkan darah, kadang-kadang menjadi amal yang tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu hendaklah kita memperbaiki batin kita ini atau kalbu kita ini dari penyakit bid'ah, yang itu merupakan kunci yang dianggap paling sukses bagi syaitan untuk masuk ke dalam diri kaum muslimin guna merusak amal ibadah mereka. Nah, dengan bid'ah kaum muslimin dipetak-petak, dicerai beraikan, diadu yang satu dengan yang lain, dan seterusnya, hingga keadaan itu betul-betul sangat kritis atau tragis, sehingga kadang-kadang satu keluarga tidak saling mengenal, tidak ada rasa ukhuwah, tidak ada saling mencintai, dan seterusnya, karena kebid'ahan yang satu dengan bid'ah yang lain saling caci mencaci, saling mengkafirkan, bahkan saling menghukumi lebih dari itu saudaranya di dalam neraka selama-lamanya. Itu bahaya besar. Ya. Tertumpahnya darah para sahabat, para tabi'in, kaum muslimin di akhir pemerintahan Utsman dan pada masa awal pemerintahan Ali radhiyallahu anhuma itu akibat bid'ah. Ya. Terfitnah oleh syaitan, muncullah bid'ah di pemahaman kaum muslimin, menyempal dari jamaah yang benar, keluar bahkan mengkafirkan para sahabat, lalu berdiri sendiri-sendiri mengikuti hawa nafsu yang sudah dikungkung oleh syaitan. Sejarah seperti itu hendaklah menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kita termasuk orang yang mengulangi fitnah untuk kesekian kalinya. Ya. Jadi selamatkan hati kita dari bid'ah yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari bid'ah yang kecil dan sederhana, bid'ah amaliyah. Ya. Seperti melakukan amal ibadah yang tidak tertuntunan dari Nabi, melafadzkan niat di dalam ibadah salat misalkan, atau wudu. Ya. Ataupun melakukan ritual-ritual yang di luar sunnah, mengazankan jenazah di kuburan misalkan, membaca surat Yasin lalu dikirimkan, dan sejenisnya, sampai kepada bid'ah yang merasuk kepada akidah seorang manusia sehingga berani membicarakan Rabbnya Azza wa Jal sekedar dengan hukum akal mereka masing-masing. Itu bahaya semuanya. Ya. Wassalamatuhu min sahwatin tukhaliful amra, dan selamatnya hati dari syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya SAW. Jadi syahwat itu sikap mengedepankan nafsu daripada perintah syar'i, itu namanya syahwat. Jadi bukan sekedar kecenderungan laki-laki terhadap wanita, wanita kepada laki-laki, itu syahwat itu cuma contoh kecil. Yang jelas tidaklah tercebur seorang hamba Allah kepada perbuatan fisik, perbuatan apa, maksiat, kecuali karena syahwat yang mengungkunginya. Manakala seorang di hadapannya adalah minum-minuman keras, khamr, lalu dia ada dua hal di situ. Di sini ada larangan dari Allah, dan di situ ada perintah Allah sebagai suatu bentuk kebalikan untuk menjauhinya. Di satu sisi hawa nafsunya berbicara untuk meneguknya. Manakala orang diambil lalu diteguknya, berarti dia tertimpa penyakit syahwat, mengedepankan kepentingan dan keinginan hawa nafsunya daripada ketentuan syar'i yang ada di hadapannya. Nah, kalau kita koreksi kembali kepada diri kita, masih jauh kita ini, perlu berjalan lagi. Berapa banyak hukum yang sudah kita ketahui itu tidak boleh, bersama itu pula kita melanggarnya. Berapa banyak hukum yang semestinya harus kita lakukan, ternyata kita masih banyak beralasan untuk berhenti tidak melakukannya. Itu semua tenggelamnya kita di dalam syahwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyelamatkan kita dengan jihad kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mau berjihad fina di jalan kami, maka kami akan beri petunjuk kepadanya jalan kami tersebut. Nah, wassalamatuhum min ghaflatin tunakidu dzikra. Dan hati yang selamat dari sikap lalai yang akan membatalkan sikap ingat kepada Allah. Seorang yang selalu berzikir kepada Allah adalah seorang yang paling terkontrol kehidupannya. Coba, ini kalimat yang sangat bagus dari Imam Ibnul Qayyim. Hati yang selamat dari kelalaian yang bisa membatalkan zikir dia kepada Allah. Jadi siapa manusia yang paling bagus kontrol kehidupannya? Jawabnya adalah seorang yang selalu berzikir kepada Allah. Nah, kemudian wassalamatuhum min hawan, dan selamatnya hati dari hawa nafsu, yunakidut tajrid wal ikhlas, yang akan membatalkan tajrid, kemurnian dia dan keikhlasan dia di dalam dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kembali kepada pembahasan kita ya. Jadi sedikit mulas yang kemarin sudah kita bahas. Jadi qalbun salim sebagai puncak pelajaran kita tentang taharah batinah, bersuci batin, itu apabila selamat hati kita dari lima hal yang tadi sudah disebutkan, maka insyaallah kesempurnaan selamatnya hati kita akan kita dapatkan. Karena lima hal ini merupakan hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hijab yang paling pekat yang akan betul-betul menghalangi hamba untuk sampai kepada Allah adalah penyakit yang pertama, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah, dengan apa yang sudah disampaikan bahwasanya taharah batinah itu puncaknya adalah bagaimana kita bisa memiliki qalbun salim, hati yang selamat. Maka kita perhatikan lima hal yang merupakan hijab dari hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal itu betul-betul kita bisa menghindarinya dengan memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaan sekarang kita bahas taharah yang selanjutnya, taharah hissiyah. Di kemarin taharah dibagi dua ya, taharah batinah dan taharah hissiyah dahirah, bersuci batin yang tadi sudah diterangkan dan juga kemarin. Yang kedua bersuci dahir, hissiyah yang nampak. Dan ini yang jadi pokok pembahasan kita di dalam pelajaran apa yang dikatakan fikih ahkam. At-taharah lughatan, taharah menurut bahasa, artinya an-nadhafatu wan-nazahatu minal ahdas. Taharah menurut bahasa itu adalah bersih dan suci dari hadas. Hadas, taharah menurut bahasa, bersih dan suci dari semua hadas. Taharah secara bahasa, misalkan kentut, itu kan hadas. Bagaimana taharahnya? Kata Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih, inna allaha la yaqbalu salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadda. Sungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang kalian bila dia berhadas sehingga dia berwudu. Contohnya seperti itu. Wastilahan, kemudian taharah menurut istilah, raf'ul hadasi, mengangkat hadas, au izalatun najasi, ataupun menghilangkan najis. Dah, itu aja. Jadi taharah secara zahir itu cuma berkisar pada dua hal. Terangkatnya hadas, yang kedua hilangnya najis. Taharah hissiyah. Jadi berkisar dua hal. Karena dalam Islam itu kotoran itu ada dua. Kalau hissiyah ini hadas, hadas itu bukan najis. Dia seperti kentut, itu hadas. Terjadi hadas, tidak harus najis. Seperti keluar sperma, itu hadas. Padahal tidak harus najis gitu loh. Atau berkumpul, itu hadas. Suami istri kumpul sekalipun enggak inzal, enggak keluar sperma, itu hadas. Nah, itu caranya raf'ul, diangkat. Nah, mengangkat hadas ini bukan membersihkan, beda. Kalau membersihkan itu bendanya ada, dibersihkan. Nah, kalau kentut kita gimana membersihkannya? Makanya disebut raf'ul hadas. Ketika seorang terjadi pada dirinya hadas, diangkat. Nah, ngangkatnya itu pakai cara syar'i. Kalau itu kentut atau katakanlah pembatal wudhu, ya dengan wudhu. Kalau harus mandi, berarti dengan apa? Mandi. Itu namanya raf'ul hadas. Nah, nanti enggak ada kaitannya ini dengan izalatun najas. Au izalatun najas, atau menghilangkan najis. Jadi kalau najis ada pada diri kita atau ada pada sesuatu yang akan kita manfaatkan, sedang disyaratkan di situ bersihnya sesuatu tadi atau diri kita dari najis tersebut, itu babnya apa? Izalatun najasah, menghilangkan najis, membuang gitu ya. Nah, kalau izalah itu ada bendanya dibuang, itu namanya izalah. Azala yuzilu izalatan, bahasa Arabnya, menghilangkan. Baik, jadi taharah, saya ulangi secara bahasa, artinya an-nadhafatu wan-nazaha minal ahdas, bersih dan suci diri dari hadas-hadas. Adapun secara istilah usul, kalau ahli fikih bicara yang dimaksud dengan taharah, itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis dengan cara-cara syar'i. Itu nanti alatnya pun diatur. Kalau raf'ul hadas itu kan alatnya cuma dua. Apa itu? Mengangkat hadas itu, alat untuk mengangkat hadas itu cuma dua alatnya. Apa itu? Air sama debu dan segala sesuatu yang di permukaan bumi, itu namanya sa'id. Air dan sa'id. Yang Allah katakan sa'idan tayyibah. Itu kalau raf'ul hadas. Adapun kalau izalatun najasah, membuang najis, itu lebih umum. Perhatikan kalimat izalatun najasah, yang dipentingkan oleh syar'i itu adalah bagaimana cara hilangnya najis. Soal alatnya, selama itu bukan najis yang semisalnya, asal hukumnya boleh. Yang penting najisnya hilang. Entah digosok dengan apapun atau dengan bensin, katakanlah. Hatta, kata Syekhul Islam, andaikan najis itu dengan dijemur di matahari hilang, cukup. Cuman di sana kadang-kadang syariat memberikan contoh cara membersihkan najis. Itu sebenarnya cara membersihkan itu untuk mempercepat hilangnya. Seperti hadis yang ma'ruf pada kita tentang kisah Arab Badui yang kencing di masjid. Orang Arab kampung datang ke masjid kencing. Namanya orang Badui gak ngerti kalau itu masjid tuh gak boleh untuk kencing, ya kencing aja di situ. Berarti kita ini kalau datang-datang kencing di situ Badui gitu. Artinya Badui itu pedusunan gitu loh ya. Jadi kurang informasi. Karena itu dikatakan sifat Badui itu yaitu Jawa ya, kasar gitu loh orangnya. Kasar dan ya ugal-ugalan, semaunya sendiri. Bahkan ada yang mengatakan sampai hari ini jadi adaptasinya itu masih kurang, masih ada sisa-sisa asal gitu loh. Saudi misalkan. Nah, di tempat kita namanya orang pedusunan yang memang sudah dusun tulen gitu lah ya, itu Badui namanya. Ya. Ada juga kan suku Badui ya di mana, Banten ya, suku Badui. Itu pedusunan. Barangkali kalau kita seperti Kubu atau suku Tengger, suku Asmat misalkan, nah itu Badui betul itu kan. Mereka tinggal dalam hutan atau perkampungan yang jauh dari informasi ya, seperti itu. Badui namanya. Karena itu watak mereka ya, semuanya sendiri kasar. Karena kurang informasi, kurang muamalah, kurang pendidikan, akhirnya muamalahnya ya seperti itulah. Nah, ketika dia kencing di masjid itu kan Rasulullah SAW ketika sahabatnya menegurnya, menjajarnya gitu, menegur dengan keras, Nabi SAW katakan la tuzrimu, jangan kalian putuskan kencingnya. Namanya orang kencing kalau lagi enak, otomatis apa? Berlanjut apa berhenti ini otomatis kan? Nah, itu ditegur oleh Nabi SAW. La tuzrimu, jangan kalian putuskan apa? Kencingnya, biarin. Ya. Perhatikan di sini ikhwah, kalau kita kaitkan dengan masalah dakwah ilallah atau manhajus salaf, Rasulullah SAW itu tidak mengingkari ingkar mungkarnya para sahabat, itu enggak diingkari. Diingkari enggak di sini? Para sahabat ketika mengingkari orang yang kencing di masjid ini, diingkari Nabi apa tidak? Tidak, Nabi enggak mengingkari. Yang diingkari oleh Nabi SAW itu cara menegurnya. Karena itu perlu kita perhatikan, kadang-kadang salah mengambil kisah ini. Oh, enggak boleh diingkari, salah. Namanya kemungkaran yang nampak di depan kita harus diingkari. Cuman kadang-kadang kita ini fikih dalam mengingkari itu yang keliru. Seperti para sahabat ini dibiarkan mengingkari oleh Nabi, mengingkarinya enggak diingkari, tapi caranya itu ditegur Nabi, la tazrimu, jangan kamu putuskan kencingnya. Kemudian diberi contoh bagaimana mengingkarinya yang benar. Nabi SAW meminta setimba air kan, kemudian disiramkan kepada kencing itu tadi. Nah, ini bukan berarti cara membersihkannya seperti itu. Karena para ulama mengatakan karena kencing itu masih basah dan di tanah, supaya cepat hilang disiram pakai air karena segera meresap ke dalam tanah. Sekarang andaikan itu dibiarkan kemudian tahu-tahu kering hilang dengan sebab sinar matahari, suci atau tidak suci? Suci. Itu namanya izalatun najasah, menghilangkan najis. Kecuali yang ta'abudi. Ta'abudi itu kalau kita meyakini bahwa liurnya anjing itu najis. Karena itu ikhtilaf ulama lah ya. Najis enggak najis itu. Ada ulama yang mengatakan enggak najis. Mana dalil najisnya, enggak ada. Nah, itu suruh nyuci. Itu ta'abudi ya, perintah Nabi begitu ya kita lakukan. Nah, kalau anjing itu menjilat inak, wadah kita, wadah air kita ini, maka Nabi katakan cuci 7 kali. Ya kan? Cuci 7 kali, ulahun Nabi turab, salah satu dari 7 kali cucian itu pakai tanah. Itu ta'abudi. Gak bisa yang lain dikiaskan ke situ, gak bisa. Karena kalau ditanya lah kenapa sih wong liur anjing itu sama aja dengan kotoran manusia dan seterusnya, kok kemudian harus dicuci 7 kali dengan tanah? Itu namanya amrun ta'abudi, perkara yang terima jadi. Pokoknya 7 ya 7, pakai tanah ya pakai tanah, titik, gak usah dipikir-pikir yang lain. Jadi ketentuannya kenapa kita sholat asar 4 rakaat, ya sudah seperti itu 4, kenapa kok gak 5? Itu namanya amrun ta'abudi. terima beres. Baik. Baik. Jadi kita sudah pahami taharah secara bahasa itu bersih, suci. Itu namanya taharah. Secara menurut hukum usul apa ahli usul atau fikih, namanya taharah itu raf'ul hadas wa izalatun najasah ala hududis syar'i, menurut ketentuan-ketentuan apa? Syar'i. Sudah seperti itu. Diatur oleh syar'i. Baik, dalam bab taharah kita bahas pertama babul miyah, bab masalah air. Itu mesti para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab taharah yang pertama dibahas babul miyah, bab tentang apa? Air. Masalah air ini sebenarnya sudah maklum, tapi kadang-kadang masih banyak yang tidak faham. Nah, sehingga kadang-kadang jadi pertengkaran. Dulu kita di Ma'had itu masih di Jawa, ada santri kiriman. Dia dulu nyantri di pondok pesantren Salafiyah. Salafiyah itu lah ya, Salafiyah seperti itu. Itu udah sekitar 12 tahun. Jadi kitab bahasa itu apal dia, nazamnya Alfiyah itu apal. Dibiayai oleh PT Gudang Garam Kediri pada waktu itu. Kirim dua orang. Nah, dia di situ dua hari itu kayak sekarang. Jadi enggak betah lihat ibadah kita ini, sholatnya sudah aneh. Wudhu kita ini kan di wadah terus diciduk begitu. Wah, wudhunya enggak ada yang sah, karena yang pakai wudhu air najis semua, kata. Dua hari enggak betah dia pulang. Nah, ini kan perkara air itu mestinya maklum. Oke lah, katakanlah 12 tahun di pesantren itu minimal diajari ikhtilaf lah ya. Kalau berpendapat itu najis, mbok toleran dengan pendapat ulama yang lain yang mengatakan barangkali tidak najis. Jadi enggak perlu menjadi bahan untuk sampai seperti itu. Cuman kadang-kadang karena ditekankan satu hal, padahal itu mestinya disampaikan adanya ikhtilaf seperti itu, akhirnya memunculkan sikap yang antipati, sampai menghukumi semua ibadahnya tidak sah. Itu kesalahan. Nah, jadi babul miyah, bab air, yang dimaksud dengan air dalam pembahasan fikih itu adalah air yang turun dari langit atau yang bersumber dari tanah atau bumi ini. Jadi nanti enggak usah melenceng bahas air kelapa misalkan, enggak usah. Itu tanah-tanah tuk memberat-beratkan diri. Jadi ketika ulama itu membuat bab babul miyah, bab tentang air, air yang dimaksud adalah air yang turun dari langit, yaitu air hujan, dan air yang bersumber dari bumi seperti sumur, air laut, sungai, dan seterusnya. Itu yang dimaksud air di situ. Karena kalau nama benda cair tapi air itu nggak bisa berdiri sendiri, itu bukan yang dimaksud air. Seperti bagaimana tentang teh misalkan, teh dalam maksud air teh itu loh, itu pembahasannya bukan masalah air, itu pembahasannya bab makan minum seperti itu, teh susu misalkan, oli itu kan tempat cair loh. Nah, itu pembahasannya udah alat-alat motor dan mobil barang gitu ya, kalau oli. Nah, jadi kembali ditekankan bahwa semua jenis air yang turun dari langit namanya air hujan, dan yang keluar dan bersumber dari bumi itu disebut air dalam pembahasan hukum fikih. Jadi nanti jangan terlalu melebar. Dan air itu kan asalnya cuma itu. Jadi kita ini membahas air, bukan membahas benda cair. Itu dibedakan. Ya. Nah. Kemudian hukum asal air, dengan air yang dimaksud dalam pengertian di atas tadi, itu adalah suci lagi mensucikan. Jadi mengetahui asal itu penting lah ya. Seperti kita ini asalnya benda-benda di dunia ini halal, ya sudah, berarti halal. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, berarti apa hukumnya? Halal. Nah, seperti itu. Seperti al-asru fil ibadatil man'u hatta ya'tiya dalil. Asalnya ibadah itu tercegah, enggak boleh dikerjakan sampai datang apa? Dalil. Ya sudah. Jangan kita ini melakukan ibadah kecuali ada apa? Dalil. Gak usah bertanya mana larangan azan di kuburan ketika mau mengebumikan jenazah. Mana larangannya? Gak akan ada. Sebagaimana tidak ada larangan Allah salat duhur 10 rakaat. Mana larangannya? Kan gak ada. Tapi kembalinya kemana? Kepada kaidah asal. Asalnya ibadah itu gak boleh dikerjakan kecuali ada dalil. Berarti kalau tidak ada dalil itu bukan ibadah, gak boleh dikerjakan. Itulah namanya apa? Bid'ah. Jadi bid'ah itu tidak perlu dalil khusus. Kalau maksiat harus ada dalil khusus. Jadi minuman ini haram harus ada dalilnya. Tapi kalau ibadah ini haram gak boleh dikerjakan, gak perlu dalil. Tidak adanya dalil itu dalil bahwa itu tidak boleh dikerjakan. Kadang-kadang kita ini kan dimintai dalil, itu gak ada di dunia ini kok. Mana larangannya azan di kuburan kalau menguburkan mayit itu? Mana? Ya biar dibuka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas 10 kali di kutubus sita yang gak akan ketemu. Tapi kembali kepada kaidah asal. Apa kata Nabi SAW? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan amalan apa saja yang tidak ada tuntunan dari urusan kami, berarti tertolak. Sekarang tanyakan aja kepada mereka, apakah azan di kuburan ketika mengebumikan mayit itu ada tuntunan dari Nabi apa tidak? Kalau ada tuntunannya, mana buktinya? Kalau tidak ada, berarti fahuwa raddun, itulah yang ditolak. Enggak butuh dalilnya. Jelas, itu pentingnya kita mengetahui apa? Asal segala sesuatu. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan. Jadi air apa saja yang kita jumpai, dari air yang dimaksud apa itu air hujan. Misalkan kita menjumpai di dekat sumur itu ada setimba air, sudah agak menguning begitu karena lama campur lumut, suci apa tidak suci? Hukum asalnya apa? Suci. Ketika kita membuang air tadi, kok ditanyakan orang kenapa dibuang, kita harus bisa menegakkan dalil. Kenapa dibuang air tadi? Harus bisa menegakkan dalil. Karena kalau air itu suci, berarti dimanfaatkan. Kenapa kok dibuang? Nah, kalau kita membuang tanpa dalil, kita terkena hadis Nabi SAW. Bahwasanya Allah melarang di antara kalian apa? Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Air termasuk harta benda yang bisa kita manfaatkan. Berarti kita termasuk tabdir, memubadirkan harta. Ya toh? Kadang-kadang seperti itu. Ah, ragu buang aja. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan hukum asal. Asal air itu suci dan mensucikan. Tidak boleh kita menghukumi air ini keluar dari kesuciannya kecuali dengan dalil yang yakin. Ini kaidah ini ya. Itu kita perhatikan. Dan itu untuk banyak atau sedikit sama aja. Satu gelas air. Kita ngerebus air, minum gitu ya, dicari, tuang satu gelas. Aqua katakanlah satu. Suci apa tidak suci ini? Suci mensucikan. Kita enggak boleh mengatakan aqua ini tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan, kecuali dengan apa? Dalil. Kalau enggak ada dalilnya, berarti kembali kepada hukum asal, suci dan mensucikan. Coba kaidah ini bikin kita tumakninah lah, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahim. Dimanapun kita mudah. Kalau kita mengetahui perkara-perkara yang asal ini. Nah, tenang. Jadi makna suci, zat air itu sendiri suci. Makna mensucikan, air tadi bisa dipakai untuk segala sesuatu dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, untuk taharah berarti dua hal tadi. Untuk raf'ul hadas atau izalatun najas. Jadi makna air itu suci lagi mensucikan, suci zat air itu sendiri suci karena tidak najis, mensucikan bisa digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُسْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Dialah Allah, zat yang telah mengutus angin, riyah, hembusnya angin. Busra sebagai kabar gembira, baina yaday rahmati, mendahului akan datangnya rahmat Allah. Berarti turunnya hujan itu rahmat Allah. Jangan dianggap malapetaka. Tapi bisa jadi turunnya hujan itu sebagai azab Allah apabila hal itu dalam rangka menghukum orang-orang yang kufur dan syirik kepada Allah. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan itu kalau hujan, kita ini disyariatkan untuk berdoa. Apa doa turun hujan itu? Turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan curahan hujan ini sesuatu yang bermanfaat. Jangan azan, kadang-kadang azan hujan. Ada angin azan. Nah, azan itu ibadah, harus ada dalilnya kalau enggak bid'ah itu. Iya. Ada kan itu ya, ada angin azan. Dan kembali kepada ayat, wa huwal ladzi arsala riyaha, Allah lah yang mengutus angin ini. Jadi angin berhembus itu utusan Allah. Yang mau memberi kabar gembira akan datangnya rahmat Allah. Jadi biasanya kalau hujan didahului angin, baina yaday rahmati, beriringan. Ya. Rahmat Allah ini apa? Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Allah menurunkan dari langit tadi ma'an tahura, air yang suci lagi mensucikan. Makna tahura dalam bahasa Arab itu tahirun mutahhir. Suci lagi mensucikan. Air hujan suci dan mensucikan. Berarti misalkan masuk ke lubang begitu, kita ini bikin tadinya digali untuk nimbun apa rumah yang katakanlah kurang timbun lantai rumah itu, terus di situ ada air hujan turun di situ, sekalipun warnanya coklat, apa hukum air tadi? Suci dan mensucikan. Jadi masalah kita pakai enggak pakai itu enggak dalam hukum, tapi kita bicara hukum air. Jadi seperti air ini, katakanlah kita enggak, namanya manusia itu beda-beda, mau wudu, berkumur. Air ini suci dan mensucikan, enggak ada yang, tapi melihat kondisinya bikin nek, ya sudah, artinya ditinggalkan. Tapi jangan sampai menetapkan hukum ini. Kenapa kamu enggak wudu di sini? Ya saya kurang enak aja gitu. Enggak masalah. Dan waktu air ini udah najis kayak begini, nah, itu butuh dalil. Nah, itu. Ya jadi masalah memakai apa tidak, itu urusan manusianya, karena tabiat manusia itu beda-beda. Kita ini kalau makan, enak makanan itu, sate, panggang, enak. Tapi melihat mejanya itu dekil betul, udah sakit perut duluan. Secara menunya enak, tapi kita enggak siap menerima itu. Dan itu wajar, sebagaimana terangkan Ibnu Qayyim seperti itu. Kan tuh orang itu bisa menikmati makanan itu kalau siap di sini dan makanannya baik, akan menumbuhkan kesehatan. Makanan baik tapi kita enggak siap, enggak cocok, bikin penyakit masa. Itu. Itu orang tadinya makan keliru makan itu. Barangkali ini hasil operasi tumor dibungkus ketinggalan, enggak ditemu orang, dimasak makan enak. Enggak apa-apa seger. Datang orang ke rumahnya cari tadi itu daging tumor langsung wah begitu. Karena setelah mendengar informasi perut ini menolak. Karena tadinya dikira daging kambing atau daging sapi, tapi ternyata daging manusia. Wajar itu tabiat manusia dan itu berbeda-beda. Ya. Nah. Jadi masalah air suci dan mensucikan, soal masalah kita memakai apa tidak itu kembali kepada keadaan. Ada air itu suci dan mensucikan, tapi kadang-kadang kurang sehat. Karena mungkin banyak jentiknya di situ apa dan seterusnya. Ya, seperti mungkin air tergenang itu kan enggak ada yang membuat dia najis. Tapi kondisinya yang sudah keruh, banyak jentik apa dan seterusnya yang mungkin untuk kesehatan kurang bagus, ah bisa jadi kita tidak memakainya atau dipakai untuk kepentingan yang lain. Karena untuk nyiram tanaman itu pun boleh, enggak harus air najis. Bahkan kalau air najis jadi pembahasan ulama, buahnya halal apa enggak halal. Ah, itu masalahnya. Tapi itu luas sana ada. Urusan sampean itu ya. Wa huwa alladhi arsala riyaha busran baina yaday rahmati wa anzala minas samai ma'an tahura, dan Allah menurunkan dari langit itu air yang suci dan mensucikan. Ini dalil bahwasanya air hujan itu suci lagi mensucikan itu hukum asalnya. Enggak boleh kita rubah kecuali dengan apa? Dalil. Kemudian air yang ada di bumi ini dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lainnya, dan hadis ini sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ja'a rajulun min Bani Mudlij ila Rasulillah SAW. Datang salah seorang dari Bani Mudlij, salah satu bani kabilah di Saudi sana kalau sekarang, datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, kami ini para nelayan biasa mengarungi lautan, situlah penghidupan kita. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma', kami biasa membawa sedikit dari air ini, ya secukupnya untuk minum. Fa in tawaddana bihi atushna, kalau itu kita pakai wudu, kami akan kehausan, mati bisa jadi di tengah lautan. Ya, afana tawaddau bima'il bahri, bolehkah kami itu berwudu dengan air laut? Al-bahar dikatakan laut itu air yang tergenang dan luas, sekalipun enggak sampai seperti lautan luas, itu dalam bahasa Arab disebut bahrun, air yang luas katakan. Ya. Nah, orang ini bertanya kepada Nabi, apakah boleh kita berwudu dengan menggunakan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, huwa, air laut itu, tahuru ma'uhu, suci airnya, wal hillu maitatuhu, halal bangkainya. Nah, jadi jawaban Nabi ditambah, tanyanya cuman suci enggaknya air, boleh berwudu apa tidak, ditambah jawabannya oleh Nabi, karena Nabi melihat pada orang ini butuh. Kenapa? Karena dia kerjaannya adalah di lautan. Tambah oleh Nabi SAW, airnya suci, bangkai yang ada di lautan tadi hukumnya halal. Bangkai binatang laut, di manusia yang kecebur laut berarti bangkai di situ, enggak, itu namanya bukan maitatuhu, karena bangkai yang disandar kepada hu itu bukan bangkai yang dicemplungkan di situ, tapi bangkai miliknya, jadi dari komunitas yang ada di situ. Nah, ini dalil bahwasanya air yang bersumber di bumi ini suci lagi mensucikan, karena kata Nabi SAW, at-tahuru ma'uhu, suci dan mensucikan apa? Airnya, air laut itu. Jelas ya, berarti sumur, kolam dan seterusnya itu asal hukumnya adalah apa? Suci, seperti air ini, air irigasi suci itu. Suci dan mensucikan, bisa untuk izalatun najasah, bisa untuk raf'ul hadas. Nah, tenang. Kemudian dalil yang lain dari hadis Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, kila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana tawaddau min bi'ri Budha'ah, bolehkah kita ini berwudu dari sumur Budha'ah? Wahia bi'run, na Budha'ah itu satu sumur, yulqa fihal hiyadu, yang tercebur ke dalam sumur tadi, hiyad itu bekas-bekas pembalut wanita, hiyad pembalut haid itu loh. Kalau sekarang seperti apa? Soptek ya. Iya betul. Ya pembalut lah, ma'ruf. Jadi tercebur di sumur tadi. Ya. Wal humul kilab, dan juga daging-daging anjing. Mungkin bangkai anjing masuk situ. Wan natanu, dan bangkai-bangkai yang lain tercebur masuk ke sumur tersebut. Bagaimana kita berwudu dengan airnya sumur yang begini? Kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, air itu suci dan mensucikan, tidak bisa membuat najis air tadi sesuatu apapun. Nah, hadis ini, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai', dipakai oleh ulama sebagai bangunan asal bahwasanya air itu suci, tidak bisa najis. Selagi air itu masih air, berarti suci lagi mensucikan. Cuman jangan difahami sumur itu sebagai tong sampah untuk membuat apa, membuang kotoran, bukan lah ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Muhammad, Abu Daud dan selainnya. Hadisnya sahih. Tapi yang dimaksud dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Allamah Al-Mubarak Furi atau Mubarak Furi rahimahutaala dalam Tuhfatul Ahwadi, sumur ini berada di selokan yang rendah itu. Nah, biasanya orang-orang Badui itu melakukan perjalanan atau orang musafir begitu, terus mendirikan, kalau singgah di situ mendirikan tempat, ya tenda kalau sekarang, lalu hidup sebagaimana layaknya masyarakat. Berapa hari yang mereka sampah atau mungkin apa dan seterusnya, akhirnya begitu hujan, sampah mereka terseret banjir, masuk ke sumur tersebut. Lalu ditanyakan, bolehkah wudu dari sumur Budu'a tadi? Kata Nabi, air itu suci dan tidak menajisinya sesuatu apapun. Berarti boleh. Ya. Nah. Kemudian itu dalil dari Al-Qur'an bahwasanya air itu suci lagi mensucikan. Yang kedua dari hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ijma' ulama. Jadi ulama berijma' mengambil makna dari hadis yang dhaif. Ingat, hadis ini dhaif dengan kesepakatan ulama. Ya. Hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan sebagaimana dinukil oleh Imam As-Sanani dalam Subulus Salamnya, Imam Nawawi mengatakan telah bersepakat ahlul hadis. Ya. Telah bersepakat ahlul hadis di dalam mendhaifkan hadis ini. Di dalam melemahkan hadis ini, berikut ini saya bacakan hadisnya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai', air itu suci tidak menajisinya sesuatu apapun. Titik. Lafadz ini sahih sebagaimana tadi hadis di atas. Nah, mana yang disepakati dhaif? Kelanjutan hadis ini. Illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu binajasatin tahdusu fihi. Jadi kata Nabi SAW, air itu suci tidak menajisinya sesuatu apapun kecuali kalau berubah rihuhu, baunya, au ta'muhu, rasa air itu tadi, au launuhu, atau warna air tersebut, binajasatin tahdusu fihi, dengan najis yang jatuh ke air tersebut. Itu kita perhatikan. Asal hukum air itu adalah apa? Suci dan mensucikan. Kapan air itu menjadi air yang tidak suci? Apabila terjadi perubahan pada warnanya, pada rasanya, pada baunya, dengan sebab najis yang terjadi padanya. Jelas ya? Nanti saya jelaskan air najis. Jadi dari dalil-dalil yang sudah kita sampaikan, bahwasanya asal hukum air suci dan mensucikan. Sudah ya? Jelas itu ya? Jadi seperti itu. Sedikit atau banyak, selama masih pada sifat asalnya air, berarti apa? Suci dan mensucikan. Enggak boleh kita keluarkan dari kesuciannya. Nah. Kemudian yang kedua, pembagian air. Jadi kita bicara air, pembagian air. Para ulama ada dua pendapat dalam masalah air ini. Yang pertama, ulama yang mengatakan air itu terbagi menjadi tiga bagian. Air terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Seperti tadi, air suci lagi mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Ini yang bagi ketiga ini ya. Ulama yang bagi jadi tiga. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air najis. Tiga bagian. Ya, itu pendapat yang pertama dari ulama. Sebagaimana hal itu pendapat Imam As-Saukani rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Sailul Jarar, beliau mengatakan begitu, atau dalam kitab beliau yang dibawakan oleh tilmidnya dalam syarahnya, yaitu Ar-Rawdah An-Nadiyah punya Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala. Pendapat yang pertama. Jadi air terbagi berapa? Tiga. Pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air najis. Tiga bagian. Baik. Pendapat yang kedua yang mengatakan air itu cuma terbagi dua. Yang pertama, ma'un tahurun. Air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua, air najis. Enggak ada istilah air suci tapi tidak mensucikan, itu enggak ada. Dan itu pendapat yang dipakai dan dikuatkan semacam Syekhul Islam Taimiyah dalam isyarah beliau, dan juga Imam Syekh Abdul Nasir As-Sa'di rahmatullah, yang dikuatkan oleh tilmid beliau Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahmatullah dalam fatwa beliau. Jadi ada dua lama berpendapat ya. Jadi yang pertama, air terbagi tiga, air suci lagi mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan, air najis. Pendapat yang kedua dari ulama, air terbagi dua saja, air suci dan mensucikan, dan air apa? Najis. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari dua pendapat tersebut, yang lebih rajih wallahu a'lam, itu ulama yang membagi air cuma jadi dua, yaitu air suci dan mensucikan sama air najis. Tidak ada yang namanya air suci tapi tidak mensucikan, itu tidak ada. Air apa itu? Tidak ada dalilnya. Dalam Islam tidak ada dalilnya. Dalil yang ada itu ya air suci lagi mensucikan sama air najis. Seperti makna hadis dhaif yang terakhir yang merupakan ijma ulama, kata Nabi SAW, al-ma'u tahurun, air itu suci. Tahur tadi sudah dijelaskan, makna tahur suci lagi mensucikan. Jadi air itu suci lagi mensucikan, la yunajjisu husay, tidak bisa membuat najis pada air ini sesuatu apapun, illa kecuali in taghayyara rihuhu, kalau berubah baunya, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau warnanya, binajasatin tahdusu fihi, dengan sebab najis yang terjadi pada air tersebut. Berarti air cuma dua, suci berarti mensucikan, kalau najis ya sudah najis. Kata Syekh Sa'di, air itu terbagi dua, suci dan mensucikan, najis dan menajiskan. Kata Ibn Zaymin, tidak ada dalilnya kok ada namanya air itu tohir gair mutohir, suci tapi tidak mensucikan, enggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Sampai beliau mengatakan masalah air ini adalah masalah yang sangat asasi di dalam Islam, karena menentukan ibadah seorang hamba, khususnya salat. Maka mustahil Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan kalau ada jenis air suci tapi tidak mensucikan. Yang Allah dan Rasulnya jelaskan cuma air suci berarti mensucikan, dan air najis berarti menajiskan. Jelas ya? Benar. Jadi itu contoh seperti itu. Kemudian kita terangkan hukum air mutlak, jelas. Yang terjadi perselisihan ulama, air yang sedikit, sedikit itu ya relatif. Suatu kalimat kalau syar'i tidak menentukan, kembalinya kepada tabiat masing-masing manusia. Seperti Ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Allah kan enggak menentukan bagaimana sih berbuat baik sama orang tua itu. Enggak menentukan. Enggak harus dipijitin, kan enggak harus. Maka kembalinya kepada uruf, kebiasaan. Barangkali kebiasaan di satu daerah itu kalau diterapkan di daerah yang lain bukan birrul walidain. Seperti kalau di Arab misalkan, anak menggendong ibunya mungkin itu bisa jadi tidak perbuatan baik. Misalkan. Misal loh ini ya, saya enggak ibarat saja. Sedangkan kalau di tempat kita, anak menggendong ibunya perbuatan baik, karena ibunya barangkali sudah lemah. Berarti di sana perbuatan itu bukan ihsana, bukan birrul walidain, di sini bisa birrul walidain. Jadi kembali kepada uruf masing-masing. Kalau di sana barangkali ibunya masuk angin dikeroi seperti itu, itu bukan birrul walidain karena aib barangkali. Enggak boleh. Kalau di sini bisa jadi iya. Maka bisa jadi di sini birrul walidain, di sini bukan termasuk birrul walidain. Tapi kembali kepada kaidah syar'i. Karena menyingkap aurat misalkan kalau tidak dalam keadaan daruri kan tidak boleh, misal itu tadi. Ya. Nah. Demikian juga sedikit. Maka ulama mengatakan air sedikit, sedikit itu berapa? Itu relatif. Karena itu kalau kita pakai kaidah hadis Rasulullah SAW, idza kana al-ma'ul qullataini la yanjusu shay. Aw la yahtamilul hadas. Kalau air itu dua kulah, maka tidak mengandung najis. Itu bukan berarti air dua kulah enggak bisa najis, bukan. Tapi itu ukuran banyak. Jadi air itu kalau sudah dua kulah, itu pun para ulama berbeda-beda loh. Ada yang mengatakan satu kulah itu sudah sekitar 60-an liter. Misalkan ada yang sampai mungkin ratusan liter. Itu perbedaan kulah. Makanya kalau kita punya tempat wudu kadang-kadang ke kolah. Nah, itu kulah itu maksudnya kulah. Kulah itu jeding gitu loh ya. Jadi kalau kita katakan dua kulah, mungkin satu tower yang 300-an atau 250, katakanlah itu bisa dihukumi dua kulah. Nah, kalau air itu sebegitu itu tidak yahtamilul hadas. Misalkan kena najis sedikit, kayaknya enggak terasa. Nah, dari situ ulama menghukumi kalau kurang dari dua kulah berarti terhitung air itu sedikit. Kalau dua kulah lebih berarti banyak. Itu kalau kita mau pakai itu. Nah, sedikit itu batasnya sampai enggak terbatas, satu gelas pun sedikit apa banyak? Sedikit. Sekalipun enggak sampai dua kulah, sampai dua kulahnya itu jauh. Nah, yang jadi perselisihan ulama, kalau air itu sedikit, saya ambil contoh misalkan satu gayung atau satu ember kecil ya, ember sumur. Lalu masuk najis ke dalamnya. Ya. Kalau najis ini merubah air tadi dalam salah satu dari tiga sifatnya, sepakat najis. Enggak usah yang sedikit, banyak pun seperti itu. Jadi faedah hadis tadi. Yang jadi perselisihan, air sedikit terkena najis tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya, air tadi jadi najis apa tidak? Itu perselisihan. Jelas ya? Paham tuh maksudnya? Air itu asalnya suci dan mensucikan. Ulama sepakat. Sekarang yang jadi perselisihan, air dalam jumlah kurang dari dua kulah, sampai saya ambil misal satu ember, satu timba itu ya, kemudian terkena najis, katakanlah ada anak kencing di situ. Kencing najis enggak sih Pak Musdi? Najis ya. Kencing. Najis. Kemudian setelah dikencingi, air satu timba ini dengan sebab kencing tadi enggak berubah rasanya, baunya, warnanya enggak berubah. Maka ulama berselisih apakah air ini najis apa tidak najis. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa air tersebut suci dan mensucikan. Itu pendapat yang pertama. Pertama kembali kepada hukum asal air, suci dan mensucikan. Yang kedua dengan nas dari ijma bahwasanya air itu tidak menjadi najis, kecuali apabila berubah salah satu dari tiga sifatnya, rasanya, baunya, dan warnanya dengan najis yang jatuh kepadanya. Nah, ini kejatuhan najis memang, tapi najis tidak menumbuhkan apa? Perubahan. Berarti air tetap suci lagi mensucikan. Jelas ya? Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, najis. Sekedar dengan bertemunya najis dengan air yang sedikit kurang dari kulah, dua kulah, najis. Mereka mengambil seperti dalil tadi, idza kana al-ma' kullataini la yahtamilul hadas. Kalau air itu dua kulah atau lebih, tidak mengandung najis. Maka mereka mengambil mafhumnya. Berarti mafhumnya, kalau kurang dari dua kulah, berarti mengandung najis. Dalil mereka. Yang kedua seperti hadis jilatan anjing itu. Idza walagul qalbu fil ina au fi ina'i ahadikum. Apabila anjing itu meminum, walagho itu sampai minum, minum di wadah air salah seorang kalian, namanya ina itu enggak besar. Paling ya satu bak itulah ya, itu ina. Ember itu pun bisa dikatakan ina, katakanlah wadah air. Ya. Faksilhu sab'an. Cuci ina tadi sebanyak 7 kali. Ulahun nabit turab, yang salah satu dari pertamanya pakai apa? Tanah. Berarti air itu najis. Padahal Nabi enggak mengatakan adanya perubahan. Cuma nanti ada ikhtilaf najis dan tidak najis. Ya. Khawanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari penjelasan dua pendapat tadi, pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa air sedikit yang bertemu najis itu tidak menjadi najis kecuali apabila terjadi perubahan. Dengan dalil hukum asal air adalah apa? Najis. Lalu Nabi SAW mengatakan hukum asal air adalah apa? Suci. Maka tidak dikeluarkan dari kesuciannya kecuali dengan apa? Dalil. Sedang ijma terhadap makna hadis yang dhaif sudah jelas, air itu suci tidak bisa najis kecuali kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, yaitu rikuhu wa ta'muhu wa launuhu binajasatin tahdusu fihi. Berubah baunya, rasanya, dan warnanya dengan najis yang terjadi padanya. Itu pendapat yang kuat. Jelas, karena kalau kita menghukumi najis, kenapa najis? Mafhum ya? Nah, itu baru kita bicara poin yang kedua, air najis. Kapan air itu menjadi najis? Itu kembali kepada makna hadis tadi. Berarti di situ diberikan dua syarat air itu najis. Dua syarat itu harus ada. Hilang salah satunya, air enggak bisa najis. Yang dua syarat ini diambil dari ijma' terhadap makna hadis dhaif. Jadi saya ulangi, hadis itu dhaif tapi maknanya ulama sepakat untuk dipakai. Berarti dalil kita di ijma bukan hadis tersebut. Gitu ya. Hadis dari Abi Umamah Al-Bahili tadi, bahwasanya air itu suci dan tidak menajisinya sesuatu apapun kecuali apabila berubah baunya. Ini tiga sifat air ini. Berubah baunya, berubah rasanya, berubah warnanya dengan sebab najis yang terjadi padanya. Dari situ bisa kita ambil kesimpulan, air suci berubah jadi air najis kalau terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, intaghayyara. Kalau terjadi perubahan pada air dari salah satu dari tiga sifatnya, berubah satu saja berarti terjadi perubahan. Jadi misalkan air ini dikencingi, dilihat warnanya jernih-jernih aja, ya dah, dicium baunya masih air, diminum rasanya kok ada agak kencing-kencing, berarti berubah apa ini? Rasanya. Itu contoh itu ya. Seperti itu. Jadi syarat yang pertama adanya apa? Taghayyur, perubahan. Yang kedua, yang menyebabkan perubahan itu najis yang terjadi padanya. Jadi kapan air jadi najis? Air itu dari suci berubah jadi najis apabila terpenuhi dua hal. Yang pertama, terjadi perubahan pada salah satu dari tiga sifat air. Yang kedua, yang menyebabkan perubahan adalah najis. Titik. Baik, sekarang air satu timba. Kejatuhan daun. Daun jati barangkali. Kepanasan, air menjadi agak merah. Warnanya warna merah, rasanya agak daun jati begitu. Najis apa enggak najis? Lo kan berubah. Nah, karena yang menimbulkan perubahan bukan sesuatu yang najis. Jelas toh? Jadi seperti air sungai, kadang air sungai mengalir. Kalau pas agak kemarau dikit jernih, tapi begitu musim hujan kadang berubah putih. Kalau tanahnya itu tanah lempung ya agak merah. Kalau dia rimbun dengan daun kadang jadi agak hijau. Rasanya mungkin agak gimana sesuai dengan daun tadi. Itu tidak najis. Kenapa? Sekalipun ada perubahan, mungkin warnanya, mungkin baunya, atau mungkin rasanya, tapi yang menimbulkan perubahan itu bukan benda najis. Jelas itu ya. Dari sini, sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan untuk memandikan putrinya. Ya, ketika meninggal dunia dengan air yang dicampur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, berkata, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsil ibnatahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke tempat kami, kaum wanita, sedang kami dalam keadaan sedang memandikan jenazah putrinya. Kalau tidak salah, jenazah putri Nabi SAW ini Zainab, putri Nabi, ketika meninggal. Perhatikan ini faedahnya. Dakhala alaina Nabi SAW wa nahnu nagsilu ibnatahu. Rasul masuk kepada kami, sedang kami kaum wanita sedang memandikan jenazah putrinya. Yang diambil faedah, kalau wanita meninggal dunia tidak boleh dimandikan oleh laki-laki siapapun kecuali suaminya. Loh, bapaknya saya ini bapaknya, loh, biar bapaknya enggak boleh. Kecuali anak, sebagian ulama berselisih yang masih umur 7 tahun ke bawah. Jadi kalau sudah mumayyiz 7 tahun ke atas, 8 dan apalagi sudah gadis, enggak boleh. Ya. Lah kalau enggak ada yang bisa, putri itu enggak ada yang bisa. Suaminya juga lemes, katakanlah barangkali karena berduka cita. Terus bagaimana? Yutayammam, ditayamumkan. Enggak usah dimandikan. Itulah Islam dalam menjaga aurat. Tidak boleh aurat itu hidup atau mati tersingkap kecuali oleh yang berhak. Ini berarti. Sehingga Nabi kalau mau mandikan putrinya bisa, Rasulullah SAW. Ya? Atau yang ahli, katakanlah dari kalangan sahabat yang laki yang ilmunya sebagaimana Mu'ath bin Jabal atau Umar bin Khattab mungkin. Tapi diserahkan Nabi kepada kaum wanita, hal itu menunjukkan bahwa yang memandikan wanita itu wanita. Karena itu Imam Al-Albani menjelaskan, diistisnakan cuman suami istri. Karena suami istri itu enggak ada aurat. Enggak ada aurat. Allah mengatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi istri kalian itu sawah dan ladang kalian, datangi dari mana saja kalian suka, enggak ada aurat. Nabi SAW pernah mandi dengan Aisyah, dengan satu inak saling menciduk, mandi. Enggak ada aurat suami istri. Jelas itu ya? Nah, kembali kepada hadis. Dakhala alaina an-nabiy SAW wa nahnu naghsilu ibnatahu. Kami sedang memandikan jenazah putrinya. Faqala. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk. Iksilnaha salasan au khamsan au aksar min dhalika in ra'aitunna dhalika. Mandikan putri saya ini dengan jumlah bilangan 3 kali siraman atau 5 kali siraman atau lebih banyak dari itu kalau menurut pendapat kalian perlu. Jadi banyak enggak apa-apa, tapi jumlahnya diupayakan ganjil 3, karena Nabi menyebutkan 3 enggak 4, 3, 5, 7, 9, 11 begitu enggak masalah. Karena itu memandikan jenazah ini enggak boleh banyak-banyak orang. Nanti siramannya ini enggak, sini masih nyiram, sini nyiram lagi nyiram, akhirnya enggak hitungan. Ada yang pakai selang. Nah, ini ngitungnya bagaimana? Ini kayak stem mobil aja. Dan itu terjadi loh seperti itu ya. Nah, jadi diperhatikan masalah jenazah. Nah, bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Daun bidara di sini ada enggak ya? Kalau di Gresik sana ada. Daun bidara itu hampir daunnya kayak daun jarak Cina itu loh ya. Jarak yang untuk pagar itu apa? Ya, jarak yang ya itu jarak seperti itu. Dan licin. Bisa artinya kalau nanti dikocok dengan air, diperas begitu ada ya itu busa. Itu daun bidara yang biasa juga untuk rukyah itu ada. Itu sidir. Ya mungkin. Nah, itu kalau di sana banyak di sela-sela tambak itu biasanya ditanami daun bidara itu. Dan namanya anak-anak santri biasanya nyari kan kayak belimbing kecil itu loh buahnya. Nyari doro yuk. Doro itu buah bidara itu. Buah bidara. Dimakan kecut-kecut. Ya kayak belimbing itulah. Daun bidara. Ya. Bima'in wasidri. Waja'alna fil akhirati kafuro au say'an min kafurin. Dan jadikan pada siraman yang terakhir itu air yang dicampur dengan kafur atau sesuatu dari kafur. Ya kalau kita kafur barus lah begitu, campur dengan air supaya baunya harum, ya seperti itu. Faida faroktunna faadinnani. Kalau sudah selesai bilang sama saya, kata Nabi. Falamma farokna adannahu. Ketika selesai kami beritahu Rasulullah SAW. Faalqa ilaina haqwahu. Maka Nabi SAW memberikan kepada kita kain ya untuk mengkafani. Maka Nabi mengatakan faqala asirnaha iyahu, kafani dengan kain ini. Yang kita ambil faedah di sini bahwasanya air yang untuk memandikan jenazah itu harus memenuhi syarat untuk air yang kita pakai bersuci. Karena mandi jenazah itu seperti mandi kita dari jinabat. Jadi kalau kita pakai air mandi jinabat dengan air najis enggak boleh, berarti air untuk mandi jenazah najis pun tidak boleh. Nah, di sini Nabi SAW merintahkan untuk memandikan jenazah putrinya dengan air yang campur daun bidara, dengan air yang dicampur dengan kapur, kapur barus. Yang ini jelas dipungsikan apa? Baunya yang akan mempermalui pula juga warnanya. Tetapi itu tidak mengeluarkan air dari apa? Kesuciannya. Jelas ya? Jadi air apabila bercampur dengan benda yang suci, sekalipun benda suci tadi menimbulkan perubahan, tidak membuat air itu keluar menjadi air yang najis. Bagaimana teh? Air teh kita bikin, bawa mungkin baskom lah ya, luas. Terus kita cemplungi teh, masukkan teh, diaduk. Air berubah jadi coklat-coklat teh. Suci apa enggak suci itu? Suci. Suci. Mensucikan tidak? Mensucikan tidak? Mensucikan, kenapa tidak? Kalau wudu pakai itu kenapa? Boleh. Di sana ulama cuma mensyaratkan dengan syarat air itu masih dinamakan air. Ada yang mengatakan kalau sudah teh, susu yang mungkin kita minum itu kaitannya benda cair, minuman, bukan lagi air. Tapi air yang kemasukan teh kemudian berubah suci, kita pakai ada masalah. Sekarang kalau air di sumur kemasukan daun jadi hijau, suci apa enggak suci? Nah ini pasukan teh suci apa enggak suci? Kenapa kalau kita membedakan mana dalilnya? Air kita kasih deterjen katakanlah, kemudian ada busanya. Ya, suci apa enggak suci itu? Suci, mensucikan tidak? Mensucikan tidak? Mensucikan. Kalau kita katakan dengan mensucikan kenapa? Apa dalil kita? Sebagaimana air di sumur atau di baskom tadi kemasukan daun katakanlah atau kemasukan apa dan seterusnya merubah warnanya dan juga baunya, kita katakan suci lagi mensucikan. Lah ini kemasukan deterjen kok kita katakan suci dan tidak mensucikan? Mana bedanya? Apa bedanya? Cuma nanti tinggal masalah pemakaian. Ya kalau ini sudah kena deterjen sedot untuk wudu, madarat pada hidungnya, ini salah kasus masalahnya kan begitu. Cuman dalil untuk mengeluarkan air ini dari air suci dan mensucikan, enggak ada bedanya dengan sungai yang kena daun atau mungkin airnya, air sumur kita ini berlempung kemudian barangkali kita masuk ke situ terus kita bersihkan apa air berubah jadi merah, suci apa suci? Suci. Mensucikan tidak? Mensucikan. Lah kalau ini mensucikan kenapa yang kemasukan teh tidak mensucikan? Berarti kita butuh dalil untuk membedakannya. Mafhum maksudnya ya. Baik. Allah alam. Jadi termasuk bagian dari air suci lagi mensucikan, yang pertama adalah air hujan, air es, ya, embun itu suci dan mensucikan. Jadi kalau embun itu kita kumpulkan bisa untuk wudu, ya, boleh. Embun itu kadang-kadang kalau pagi kan bisa banyak, misalkan daun pisang. Hal itu dengan dalil hadis Rasulullah SAW, sebagaimana dalam doa iftitah, ya kan? Di akhir doa kita adalah Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa ats-tsaubul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Nabi mengatakan bis-salji es, wal ma'i dan air, wal barad dan embun. Berarti itu suci lagi mensucikan. Jadi kalau es itu kita biarkan jadi air mencair, boleh kita pakai berwudu, tidak ada masalah. Ya, tenang. Cuman kita nggak bicara benda cair loh ya. Jadi kalau sesuatu yang asalnya itu yang dominasi kemudian dicampur air untuk mengaduknya, itu namanya bukan air lagi. Seperti kita mau goreng tempe, ya toh, terus dibuntel pakai tepung. Nah, air kita kasih tepung, kita aduk. Kemudian apa itu namanya? Cair tapi tidak air, itu namanya bukan air lagi itu. Karena air ini sekedar dipercikan untuk mencampuri. Yang mendominasi adalah tepung tersebut. Itu maksudnya seperti susu kaleng misalkan dan seterusnya. Ya, dibedakan. Itu jenis yang pertama. Kemudian air laut dan air sungai atau danau atau yang semisalnya sumur dan seterusnya, ini suci lagi mensucikan dengan dalil yang sudah disebutkan. Kemudian air zam-zam itu jelas suci. Kemudian termasuk air yang suci lagi mensucikan, air yang bercampur dengan najis, tetapi najis tadi tidak menimbulkan perubahan pada salah satu dari sifat air tersebut. Dalam pembahasan ikhtilaf tadi. Ya. Jadi misalkan ada setimba air, ada anak kencing di situ. Karena main-main sebagian kencingnya masuk ke timba tadi, ada airnya tadi. Tapi kencing sang anak ini tadi tidak menimbulkan perubahan satupun pada sifat air. Berarti air suci atau tidak suci? Suci. Jelas ya, itu kaidahnya. Jadi air tidak najis kecuali ada dua syarat. Yaitu apa? Terjadi perubahan pada salah satu dari tiga sifatnya. Yang menyebabkan terjadinya perubahan adalah najis yang terjadi padanya. Benar. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tinggal pembahasan air musta'mal, yang kadang-kadang banyak jadi polemik. Air musta'mal, air musta'mal itu boleh enggak dipakai untuk bersuci? Tahu ya air musta'mal ya? Musta'mal itu secara bahasa air yang sudah dipakai, itu musta'mal. Kalau yang dimaksud dalam pengertian air musta'mal itu adalah air yang jatuh dari anggota badan manusia setelah bersuci dan air sisa dari bersuci, itu namanya musta'mal. Saya ulangi takrifnya, air yang jatuh dari anggota badan manusia yang melakukan bersuci atau air sisa yang dipakai untuk bersuci, itu pengertian air musta'mal. Jelas ya itu. Jadi misalkan kita ini wudu, nah, kalau ambil air wudu kan wudu, otomatis air kan turun. Nah, air yang jatuh dari sini turun, kalau kita tampung itu namanya air apa? Musta'mal. Sudah ya. Atau barangkali kita ini mandi pakai wadah, enak. Pakai mandi. Dan mungkin kita ciduk apa dan seterusnya. Yang bisa jadi dari sini ada yang kembali, sisa air itu disebut air musta'mal. Atau kita wudu, ditimba gitu. Taruh, kita wudu, diciduk. Nah, sisanya air tadi disebut air musta'mal atau air yang jatuh dari wudhu tadi yang sudah kita terangkan, itu air musta'mal. Itu yang dimaksud dengan air musta'mal. Ya. Nah, yang jadi pembahasan kita ini, apa air mustakmal ini bisa untuk bersuci atau sudah dikeluarkan dari sifat sucinya? Intinya kembali kepada pembahasan yang barusan kita lalui. Jadi air itu kalau bertemu dengan suatu benda yang suci, selama air itu atau baik air itu terjadi perubahan apa tidak, selama yang mencampuri air itu adalah benda yang suci, berarti air tetap dalam kesuciannya. Sekarang kalau seorang berwudu begitu, ditimba kemudian dihukumi air sisanya itu mustakmal, enggak boleh berwudu, badalil apa? Sedang Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu lakiyahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi tariqin min turukil Madinah. Sahabat Abu Hurairah itu pernah bertemu dengan Nabi, berpapasan dengan Nabi di salah satu jalan dari jalan-jalan kota Madinah. Ya. Wa huwa junubun. Dia belum mandi, lagi jinabat, belum sempat mandi. Begitu jalan-jalan ketemu Rasulullah SAW. Ya. Fansalla. Lalu dia itu sembunyi. Salai, menyingkir. Fadahabah, lalu pergi. Jadi insallah wa dahabah itu sembunyi dan pergi secara diam-diam. Itu namanya insallah wa dahabah. Ketika ketemu Nabi, Abu Hurairah ini. Ya. Fakta salah, lalu mandi. Jadi karena mau ketemu Nabi ini, sedang dalam keadaan jinabat, enggak enak. Dia enggak mau berduduk sama Nabi dalam keadaan masih punya hadas. Lalu akhirnya dia pergi secara diam-diam, mandi. Fakta salah. Fatafaqadahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan Abu Hurairah ini. Karena enggak ada. Kayaknya tadi ada, kok enggak ada? Kemana? Kan? Falamma ja'ahu qala. Ketika sudah mandi, Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah nampak di hadapannya, qala. Nabi bertanya kepadanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Kemana kamu tadi ya Abu Hurairah?" Qala, Abu Hurairah menjawab, "Ya Rasulullah, laqitani wa ana junubun, fakarihtu an ujalisaka hatta aghtasil." Ya Rasulullah, aku bertemu denganmu sedang aku dalam keadaan jinabat, maka saya tidak suka duduk bermajlis denganmu dalam keadaan saya ini belum suci, sehingga aku mandi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah." Bertasbih Nabi. Ya. Innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Hadis muttafaqun alaih. Nah, sekarang kalau seorang mukmin itu tidak najis berarti apa? Suci. Bahkan dalam hadis yang lain, innal mu'mina la yanjus hayyan wa mayyitan. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis, baik hidup atau sudah jadi bangkai. Kita menjumpai bangkai, kita cari saudara kita, tahu-tahu hilang. Setelah ditemukan ternyata terapung di atas air, sudah membusuk jadi bangkai. Najis apa enggak najis? Tidak najis. Dengan nas dari Rasulullah SAW. Dan sekarang kalau kita ini masih hidup, tentunya kan lebih bersih ketika daripada ketika jadi bangkai yang membusuk. Dua-duanya dalam keadaan suci, tidak najis. Kenapa ketika kita berwudu, air yang kita pakai berwudu tadi dihukumi najis, tidak bisa dipakai untuk bersuci? Padahal hakikatnya cuma bertemunya antara air dengan benda suci, yaitu siapa? Si mukmin tadi. Apalagi tangannya yang masuk, dan tangannya tidak mengandung najis. Dari situ dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, bahwasanya anna Rasulullah SAW masakha ra'sahu min fadli ma'in kana biyadihi, adalah Rasulullah SAW itu mengusap kepalanya ketika berwudu dari air sisa di tangannya. Ya, habis apa, kalau musap kepala itu habis apa, tangan ya, habis membasuh tangan tidak ambil air lagi, air basuhan tangan tadi langsung diusapkan ke kepala. Andaikan air yang terada di sini, tersisa di sini, dihukumi mustakmal, lalu air mustakmal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, tentu Nabi akan mengambil air baru, tapi cukup itu untuk mengusap kepalanya. Padahal mengusap kepala bagian dari apa? Wudu, bahkan rukunnya wudu. Di sini sebagai dalil bahwa air mustakmal itu tetap suci lagi mensucikan. Jelas ya? Nah, itu nah. Jadi seperti itu, sehingga dikatakan oleh Imam Siddiq As-Sanhan dalam Raudhatun Nadiyah, beliau menyatakan wal haqqu, yang benar, annal ma'al musta'mal tahirun mutahhirun. Bahwasanya pendapat yang benar, bahwasanya air musta'mal itu suci lagi mensucikan. Karena kalau kita mau mengeluarkan, apa dalil kita? Padahal Nabi SAW jelas menyatakan al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai' illa in taghayyara rihuhu wa ta'muhu wa launuhu binajasatin tahdusu fihi. Bahwasanya air itu suci, tidak bisa membuat najis sesuatu apapun, kecuali kalau air itu berubah baik baunya, rasanya atau warnanya dengan najis yang mengenainya. Itu kaidah dasar. Baik. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita tentang masalah air, pertama, hukum asal air itu suci lagi mensucikan. Satu. Yang kedua, bahwasannya air itu cuman terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan. Yang kedua, air yang najis lagi menajiskan. Enggak ada namanya air itu suci tapi tidak mensucikan. Itu air apa? Ya kan? Air apa? Itu nah. Kemudian yang ketiga, air yang suci tadi baru bisa berubah kepada saudaranya yang satu menjadi air najis. Maksudnya itu apabila terpenuhi dua syarat. Kapan saja, apapun. Sehingga kita ini iskal memahami air yang ada waktu minum anjing itu tadilah. Itu kan enggak diterangkan berubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa setiap air yang diminum anjing berarti najis? Enggak harus. Kecuali kita mengatakan itu perkara abdi. Jadi Nabi SAW menghukumi air itu enggak bisa dipakai, ya sudah. Masalah enggak bisa dipakainya najis apa enggak najis, enggak urusan kita. Tapi Nabi suruh buang, ya buang. Itu saja kalau masalah liur anjing. Saya ulangi, bahwasanya air yang suci baru dikatakan menjadi najis apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, terjadi padanya perubahan baik dalam salah satu atau lebih dari tiga sifatnya. Tiga sifat air yang dimaksud, baunya, rasanya, warnanya. Itu syarat pertama. Sekarang kalau ada najis tapi enggak berubah, suci apa enggak suci? Suci apa enggak suci? So, suci. Syarat yang kedua, yang menimbulkan perubahan pada air tersebut itu harus sesuatu yang najis. Berarti ini air, katakanlah, terkena najis tapi tidak berubah, suci apa najis? Suci. Ini air terjadi perubahan tapi bukan najis yang merubahnya, suci apa najis? Suci. Sudah jelas. Jadi seperti itu. Nah, barangkali itu yang bisa kita kaji pada kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan bisa kita ingat, lalu kita jadikan ilmu yang bermanfaat, khususnya dalam masalah taharah berkaitan dengan babul miyah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan tumaninah. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya kayak koran. Saya bacakan sekilas lah. Sesuatu terkadang dianggap remeh tapi akibatnya sangat fatal, yaitu kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya tentang bagaimana cara berpakaian anaknya, kepada siapa anaknya bergaul, musik dan hiburan, televisi menjadi tontonan setiap hari. Akhirnya anak terperosok dengan tingkah laku dan pergaulan yang jauh dari tuntunan agama, pergaulan bebas yang orang tua tidak mampu untuk mencegahnya, padahal tanpa disadari orang tuanya lah yang banyak menyebabkan semua ini terjadi. Salah dalam meletakkan kasih sayangnya, menuruti apa yang menjadi keinginan anaknya tanpa diperinci apakah bertentangan atau tidak dengan syariat agama Islam ini. Salah satu wujud kasih sayang orang tua terhadap anaknya adalah perhatian bagaimana agamanya anak kita. Sehingga sekarang ini banyak para pemuda dan pemudi sebelum nikah sudah hamil atau dihamili atau menghamili terlebih dahulu. Hamil sebelum nikah. Itu intinya. Jadi sini sekaligus saya wasiatkan, sebagaimana seringlah kita wasiatkan, supaya kita ini punya tanggung jawab yang benar sampai nanti di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Perhatikan diri kita, istri kita, anak-anak kita. Anak jangan diiyakan terus. Suatu saat perlu kita katakan tidak kepadanya. Ya. Coba Rasulullah SAW dengan sikap adilnya mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha." Andaikan Fatimah putri Rasulullah ini sendiri yang mencuri, saya akan potong tangannya. Dan Rasul tidak pernah berdusta. Kalau kita boleh mengandai, andaikan betul-betul dia mencuri, tentu akan ditegakkan hukum oleh Rasulullah SAW. Jadi sudah berkali-kali kita ingatkan, pendidikan keluarga, jangan hanya kita yang ngaji, kemudian istri kita enggak kita perhatikan. Anak-anak kita yang sebagai ahli waris kita nanti dan seterusnya, letakkan di tempat yang baik, diajari, dididik, sebagai pengamalan terhadap ayat Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Itu diperhatikan ya. Jadi saya mohon dan saya harapkan sebagai nasihat dari saya untuk saya dan untuk antum sekalian, dan ini umum, enggak katakan si fulan si fulan si fulan, kita istirahatkan apa yang namanya pesawat televisi. Kita kan sudah sepakat bahwa itu memadharatkan. Kalau kita katakan ada yang menguntungkan, coba apa? Tolong diberitahu. Tolonglah ya. Apalagi sudah tahulah ya. Sekarang kita ini melihat orang wanita yang bukan mahram kita, sekalipun dia pakai jilbab. Boleh apa enggak boleh? Lihat wajahnya itu loh. Boleh enggak boleh? Enggak. Lah kalau itu saja enggak boleh, melihat wanita yang tidak berpakaian telanjang, bahkan kasih atau nari atau aja enggak, itu lebih dari itu. Berpakaian tapi telanjang, ini telanjang betul. Boleh apa enggak boleh? Lah kalau itu enggak boleh, kenapa dibiarin di rumah kita? Bukankah itu isinya setiap hari? Sekarang kita ini lihat gambar itu, gambar foto misalkan, foto perempuan gitu. Boleh apa enggak boleh? Mati loh itu, boleh enggak boleh? Lah itu kalau itu enggak boleh, lah itu hidup itu. Ya toh? Dengan pakaian yang segini cingkrak-cingkrak memamerkan auratnya. Terus kita lihat, belum lagi dengan hadis Nabi SAW bahwasanya malakur rahmah tidak akan masuk di rumah yang di situ ada gambar dan patung. Lah itu gambar, bukan gambar. Gambar. Apalagi gambar wanita telanjang begitu. Isinya kriminal, kesyirikan, kebid'ahan pasti. Yang sunnah satu saja coba sebut. Kenapa yang sunnah? Enggak. Azan, azan itu sudah, katakanlah azan, gambarnya orang ambil wudu, wudunya udah bid'ah. Laki perempuan campur dan seterusnya. Terus apa yang kita harapkan? Jangan kita ini malu untuk dikatakan ketinggalan zaman. Kalau orang yang mengatakan kita ini orang yang paling ketinggalan zaman. Untuk apa kita berbangga dikatakan alim kalau yang bilang kita ini orang yang paling bodoh di dunia? Penilaian orang bodoh itu kan gak ada artinya. Nah, coba itu kalau gak kita sadari ya gak akan berhenti. Ya kan? Karena itu Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan, seorang yang meninggalkan suatu yang diharamkan oleh Allah, itu kalau bukan diniatkan beribadah kepada Allah, faqilun, berat. Coba rasakan rokok itu ya. Itu kalau ninggalkannya enggak karena ibadah, berat. Tapi manakala kita puasa ditinggalkan kan enggak boleh, bisa. Kenapa sih? Contoh aja. Demikian juga masalah ini. Kalau kita nahu ini diharamkan Allah, menimbulkan madharat. Bagaimana kalau rumah tangga malakur rahmah enggak masuk? Lah siapa yang masuk itu? Ayo enggak ada yang lain. Terus yang setan masuk. Lah kerjaan setan itu apa sih? Masya Allah. Terus kita biarkan, kita seperti apa ya? Kayak enggak ngelihat dan kayak enggak dengar. Tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, mati. Nah, coba kita perhatikan itu. Kita jangan memikirkan diri kita. Barangkali sang ayah ketika berhadapan dengan televisi, okelah kita husnudzon bisa membentengi diri. Apa dia bisa menjamin anak keturunannya? itu. Seorang yang katakanlah kuat tadinya, begitu di depannya ada televisi itu, kesabarannya berkurang. Kalau enggak segera diangkat kaki beranjak dari situ, mustahil. Tidak mustahil dia tidak melihat. Ya, setan namanya, engselnya sini ini jadi licinnya ke sana, di sini seret. Sekali. La haula wala quwata illa billah. Itu kita tahu madaratnya dari awal sampai akhir. Yang anda yang enggak ada yang bagus. Lah kapan kita mau berhenti? Apa nunggu kita mati, Pak? Sekarang Bapak sudah hampir berpamitan ini, nanti televisinya itu aja. Kalau memang masih disenangi ya dikurangi lah, sekedar dikurangi. Sudah bertahun-tahun. Ya ini artinya bukan dari saya kok keharaman, saya sekedar menyampaikan. Pikirlah, artinya kembalikan pada diri kita sendiri, itu baik apa enggak baik, itu aja loh udah. Kita yang sudah diberi ilmu oleh Allah, diberi iman oleh Allah, alhamdulillah, itu coba kita pikirlah. Jangan dia, oh itu Abu Amam mengharamkan televisi. Keharaman itu bukan hukum saya. Kita lihat sendiri, kita hukumi sendiri dengan ilmu yang sampai pada kita. Dan itu efek sampingnya masya Allah. Ya. Ya seperti katakan munculnya pergaulan bebas, kan ikut itu. Coba sekarang anak-anak SMA itu ya. Itu niat pakai androk panjang itu bukan niat untuk menutup aurat, itu karena lihat apa yang ditayangkan. Androk bawang kompor itu loh. Nah, terus wanita dulu namanya pakai pakaian tuh masih ikat pinggangnya naik di atas bahu, di sini di pinggang. Ini enggak sekarang, ikat pinggangnya di pinggul. Jadi pinggulnya dibagi dua, atas nampak, bawahnya. Allah Allah. Coba itu karena apa? Apa karena dia baca Quran sama hadis Nabi kemudian belajar cara pakaian seperti itu, atau karena lihat tayangan di televisi atau film-film itu? Artis yang dicontoh. Padahal artis itu namanya yang cepok aja belum tentu. Wala haula wala quwata illa billah. Kenapa kita ini lebih tumaknina mencontoh uswah, kita ini orang yang fasik dan fasikah, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak apa ya, kita ini bagaimana kita mau mengatakan ayo kita tegakkan sunnah, tapi seolah-olah ini malah memukuli diri kita sendiri. Jangan, enggak boleh kita ini seperti lilin ya toh, menerangi orang lain tapi membakar diri kita sendiri. Sunnah itu enggak akan tegak kalau kita enggak berusaha memikulnya. Mari kita kikis ya, yang bengkel-bengkel ini enggak, jangan dilanjutkan misalkan masa ya. Nah sekarang pertanyaan masalah tadi. Jadi itu nasihat untuk saya sendiri dan antum semuanya. Coba kita berpikir maslahah dan mafsadah yang jernih, bagus gitu loh ya. Jadi yang islami, bagaimana kita wujudkan rumah tangga yang islami sebagaimana niat kita? Kalau awal kita salah, kenapa enggak segera beranjak kalau kenalnya di tengah jalan? Benah, berbenah. Kita singkirkan dari rumah kita itu perkara-perkara yang memadaratkan. Ya, kasihan diri kita dan anak-anak kita. Nah, anak lahir di luar nikah, kepada siapa dia dinasabkan? Anak itu kalau lahir dari ibu, bukan dari hasil nikah yang sah, nasabnya kepada ibunya. Sebagian ulama berdalil dengan Isa. Bukan berarti Isa ini lahir sebagai anak zina, bukan. Itu ucapan yang kufur, berbahaya. Tapi kita meyakini bahwasanya Isa ini lahir tanpa seorang ayah. Ketika seorang anak lahir tanpa seorang ayah, nasabnya kepada ibunya. Kan itu Allah menyatakan Isa ibnu Maryam. Nah, seperti itu nasabnya. Berhakkah anak tersebut menjadi ahli waris dari bapaknya? Tidak. Warisan itu diikat dengan nikah yang sah. Kalau anak itu di luar nikah, berarti asalnya bukan anaknya. Secara hukum syar'i bukan anaknya, sekalipun secara benih itu anaknya. Dan itu boleh dia ikut dia, tapi bukan ahli warisnya, bukan anaknya. Soalnya kalau dia si bapak ini ibaratnya enggak mensuplai, itu bukan kewajiban dia. Ya apa? Perempuan itu tadi. Dan itu bukan anaknya. Namanya anak, nasab dalam Islam itu kalau di dalam atau dalam ikatan apa? Nikah yang sah. Nah, itu nah. Kalau anak tersebut perempuan, berhakkah bapaknya menjadi wali nikahnya? Enggak berhak. Itu bukan walinya. Nah, terus walinya siapa? Hakim. Kata Nabi SAW, wanita yang tidak punya wali, hakim sebagai walinya. Enggak boleh. Coba ini bahayanya zina, merusak nasab. Zina itu. Sekalipun terjadi terjadi pergaulan bebas tadi sampai kemudian pergaulan sebagaimana zina, katakanlah zina, kemudian wanita ini hamil, sekalipun yang menikahi wanita yang hamil ini tadi yang menghamili, tapi anak yang yang dengan sebab hasil sebelum nikah tadi tetap bukan anaknya secara hukum syar'i. Jadi enggak berhak jadi wali kalau perempuan. Nah, tenang. Mahramkah anak yang dilahirkan di luar nikah dengan anak yang sah dalam perkawinan anak kedua tersebut? Kalau wanita yang dihamili dinikahi oleh laki-laki yang menghamili, anak ini secara bibit mahram bagi orang tuanya dan nanti mahram bagi adik-adiknya. Tetapi dalam masalah waris dan wali tidak ada hubungan. Karena kita harus akui bahwa secara bibit memang bibit dia. Jadi tetap mahramnya. Maka enggak boleh ayah tadi menikahinya. Berbeda dengan anak angkat boleh dinikahi. Jelas ya? Tenang. Mahramkah bapak anak tadi yang di luar nikah? Mahram itu bapaknya. Secara asal itu bapaknya. Kecuali yang menikah itu laki-laki yang tidak menghamili, berarti itu bukan mahram karena bukan anaknya. Anak tiri ya. Itu seperti itu. Nah. Bagaimana hukumnya pelanggaran terhadap syariat ini? Ya, orang yang melanggar syariat apalagi sampai berbuat zina seperti itu, ya maklum di dalam Al-Qur'an. Kalau hukumnya jelas di dalam Al-Qur'an dan hadis seperti itu, ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Apa perbedaan sholat berjamaah dengan memasang tabir, sedangkan sholat sunnahnya tidak memasang tabir? Tolong minta dijelaskan. Bedanya sholat berjamaahnya kalau dilakukan bagi imam yang memasang tabir itu sudah cukup. Ini mungkin maksudnya kalau sholat berjamaah itu kan berjamaah, kenapa makmumnya nggak pakai tabir begitu ya? Nah, dijelaskan oleh para ulama sebagaimana Imam Bukhari membuat bab sutratul imam, sutratu man khalfah. Sutrahnya imam itu mewakili sutrah makmumnya. Jadi kalau sholat berjamaah yang harus bersater, bertabir tadi cukup imamnya. Ini kalau begini batal sop pertama, sini pintu gak bisa, ya lewat tengah sop gak masalah. Lah ya kan sama aja, laki perempuan berjamaah kan sama aja. Jadi misalkan ini laki sop belakang perempuan, ya berarti sutrahnya perempuan tadi sutrahnya imam, sama saja kalau dia dalam satu sholat jamaah, sama saja laki perempuan. Jadi gak perlu perempuan pasang sutrah sendiri kalau dia berjamaah dengan laki-laki. Cuman kalau sini sama rumah sana gak usah berjamaah, karena itu sudah gak berjamaah lagi, sana biar berjamaah sendiri. Nanti sini Allahu Akbar ada mik, sana ikut. Nah, ini enggak bisa. Apalagi lebih depan sana misalnya. Itu enam ya. Sedangkan sholat sunnah kan itu sholat sendirian. Berarti kasih sutra untuk masing-masing musalli. Kalau sholat sunnah ini dilakukan berjamaah seperti sholat tarawih, sama saja hukumnya dengan sholat berjamaah. Laki perempuan hukumnya sama. Jelas ya? Insyaallah. Itu enam. Sebaik-baik sholat laki-laki di masjid karena mendapatkan pahala 27 lipat, sedangkan perempuan sebaik-baiknya di rumahnya. Apakah sama pahalanya dengan laki-laki? Kita enggak bisa mengatakan pahalanya sama, tidak. Kecuali perempuan itu sholat di masjid berjamaah, insya Allah dia mendapatkan 27 derajat. Cuman sesuatu yang diglobalkan afdol dengan sesuatu yang disebut pahalanya itu belum tentu lebih banyak yang disebut pahalanya. Kita ini kan cari yang afdal lah. Kalau Nabi SAW mengatakan bahwasanya salatul jamaati afdalu min salatil faddi bi 27 darajah, itu untuk laki, untuk perempuan bisa. Perempuan datang ke masjid sholat jamaah mungkin mendapatkan hadis ini 27 derajat. Tapi bersama itu Nabi SAW mengatakan yang paling afdolnya tempat untuk wanita itu sampai akhir hadis fi qa'ri baitiha, di rumahnya yang paling tersembunyi. Loh kalau saya sholat sendirian di rumah saya yang paling sembunyi enggak dapat 27 derajat, loh saya kan rugi. Enggak usah rugi karena antum mendapatkan yang lebih afdol daripada itu. Sekarang Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat afdalnya daripada semua masjid kecuali Masjidil Haram. Bersama itu Nabi tetap mengatakan bagi wanita, salatuha fi masjidi hadha, salatuha fi baiti fi masjidi kaumiha khairun au afdalu min salatiha min fi masjidi hadha. Salat wanita di masjid kaumnya sana di kampungnya lebih afdal daripada di masjid saya ini. Kalau dia harus melakukan perjalanan datang ke kota dan seterusnya, lebih afdal salat di kampungnya. Salat dia di rumahnya lebih afdal daripada salat di masjid kaumnya. Salat dia fi qa'ri baitiya, di rumahnya yang paling tersembunyi, lebih afdal daripada salat dia di rumahnya secara umum. Itu afdaliyah. Ya. Karena itu seperti salat witir. Itu kan Nabi mengatakan mutlak aja. Pahalanya berapa kan enggak disebutkan. Nabi cuma mengatakan afdalus salat ba'dal maktubah qiyamul lail. Paling afdalnya salat setelah salat fardu itu qiyamul lail, witir itu. Afdal. Sekarang Nabi mengatakan 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatani qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih afdal mana dua ini? Kita enggak bisa memastikan. Imam Syafi'i mengatakan lebih afdal apa? Witir. Karena Nabi mengatakan afdalus shalah. Termasuk 2 rakaat sebelum subuh. Nabi mengatakan paling afdalnya salat setelah salat fardu itu salat malam. Selain salat fardu ya diantaranya 2 rakaat sebelum subuh. Berarti lebih afdal mana? Lebih afdal witir. Lebih afdal qiyamul lail. Tapi janganlah saya qiyamul lail saja enggak 2 rakaat sebelum subuh enggak? Karena waktunya beda, kenapa enggak diambil dua-duanya? Yang ini khairum minad dunya wa ma fiha. Demikian masalah dosa. Sekarang kita katakan, dosa cukur jenggot sama dosa musbil, mana yang lebih besar? Hah? Apa sih? Mana? Ya kita enggak bisa memastikan. Karena beda hukumnya. Nabi enggak menjelaskan. Sekarang kalau cukur jenggot, Nabi cuma mengatakan apa, suruh pelihara jenggot selisih orang-orang musyrikin. Menyelisih orang musyrik itu kan wajib. Harus gitu loh, tuntutan. Afdal kan? Sedangkan isbal ini hukumannya siapa yang Nabi SAW mengatakan 3 orang, 3 golongan manusia yang Allah tidak akan melihatnya nanti di yaumul kiamah, tidak akan mengajak bicara, tidak membersihkannya, baginya adab yang pedih. Salah satunya al-musbilu izar, orang yang isbal izarnya. Mana yang lebih bahaya? Ya udah enggak usah bahas itu, dua-duanya ditinggalkan, selesai. Yang ini dipelihara jenggotnya, yang itu jangan isba. Jadi enggak seperti itu kan. Padahal isbalul izar kalau itu disertai dengan sombong itu termasuk dosa besar. Jelas ya? Jadi kembali kepada kaidah bahwasanya yang paling bagus itu yang paling afdal, yang paling sesuai dengan sunnah. Sampai ketika ada 2 sahabat yang safar itu kan, lalu enggak jumpa air, tayamum dia. Salat pakai tayamum dua-duanya. Udah kan paham tadi? Salat katakanlah duhur misalkan contohnya. 2 orang safar, sahabat Nabi ini safar. Jumpa waktu salat, enggak jumpa air. Kedua-duanya tayamum, salat. Misalkan salat duhur. Selesai salat duhur, sudah selesai ini, jalan lagi. Belum sampai habis waktu duhur ketemu air. Yang satu wudu ulangi salat, yang satu enggak bablas aja. Oh, udah salat. Sampai keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini duanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya safar dengan sahabat saya. Enggak dapat air, tayamum. Kami berdua salat. Setelah perjalanan sebelum habis waktu jumpa air, saya berwudu, saya ulangi sholat saya. Teman saya tidak. Kata Nabi SAW, laka ajroni, bagimu 2 pahala. Yang sholat tadi mengulangi, bagi yang tidak mengulangi, asabta sunnah. Kamu sudah mencocoki sunnah. Mana yang lebih afdal? Yang mencocoki sunnah. Ini kok dapat 2 pahala? Nah, pahala yang pertama dia sholatnya itu. Pahala yang kedua ijtihadnya. Karena menurut dia, kalau jumpa air, batal. Jelas. Nah ini. Jadi yang paling penting dan paling pokok itu kalau kita sudah mencocoki sunnah itu berarti yang paling afdal. Sekarang sunnah yang afdal menurut Rasulullah SAW, salat perempuan yang paling baik di mana? Di ruang yang paling dalam dari rumahnya, ya sudah. Enggak usah mikir nanti saya enggak dapat 27, laki-laki tok yang dapat. Barangkali yang lebih afdal itu jauh lebih baik daripada 27. Loh kalau begitu laki-laki, oh saya di rumah yang paling dalam, ya itu bukan tempatnya. Nah, seperti itu. Kan itu tadi kita contohkan seorang sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya kan? Yang satu panjang khusyuk begitu, bagus. Yang satunya khusyuk juga, cuman diringankan. Mana yang lebih afdal? Yang ringan. Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh itu sunnahnya ringan. Kalau saya sholat 2 rakaat sebelum subuh bacanya surat Al-Baqarah misalnya, subuhnya enggak kebagian itu. Sekalipun khusyuk tapi tidak mencocoki sunnah. Yang sunnah diringankan. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana. Silakan. Nampak saya tertarik masalah apa ahli waris ini. Nah, ketika sudah sampai ilmunya bahwasanya anak yang lahir di luar nikah itu tidak mendapatkan warisan dari bapak. Ya. Nah, karena menurut secara akal, ini bagi yang mengedepankan akal, bagaimana kemaslahatannya ketika anaknya katakanlah ada 4. Ya. Terus kok yang satu ini enggak dapat warisan? Nah, atau dia menghadapi sekaratul maut. Bagaimana dia mau berucap bahwa anak si ya, si pulan lah katanya anak pertama itu tidak dapat ahli waris? Bagaimana ini? Kira-kira apakah dibenarkan dibagi rata gitu sebagai ahli waris? Itu sebaiknya dia berwasiat kepada siapa yang dia percayai, orang tua di situ atau ustadz di situ atau siapa, tulis wasiat bahwa anak saya ini asalnya dari kesalahan saya dulu. Jangan malu kita ini bertobat, karena untuk masalah harus diterangkan. Jadi anak dengan sebab saya salah dulu, mafhum katakanlah, maka saya harapkan nanti kalau saya tidak ada, saya hibahkan harta sayang ini untuk dia, sisanya bagi untuk ahli waris. Selesai, boleh dikasih hibah. Kalau sengaja pelanggaran begitu demi apa malunya dia dan keluarganya, sudah dia nggak berwasiat padahal dia tahu ilmunya sudah sampai bahwa dia itu tidak mendapat hak waris gitu. Ya kalau jadi, tidak ada wasiat tetap dibagi rata gitu. Ya kalau dibagi rata ya tidak bisa, harus tetap dengan peraturan syar'i. Jadi anak yang 3 ini asalnya yang ahli waris, yang 1 asalnya bukan ahli waris. Nah itu bisa dibaca, seorang itu boleh membaca, membaca gelagat orang. Seperti dalam hadis, ya Rasulullah, ibu saya ini meninggal dunia. Ya, saya tahu betul, andaikan dia sempat berwasiat, tentu dia akan berwasiat ini dan ini. Maka kata Nabi SAW, laksanakan. Jadi seolah-olah kesimpulan itu sebagai wasiatnya. Nah kalau kita tahu seperti itu, ya bisa diarahkan untuk maslahah anaknya tersebut. Karena anak dari hasil kesalahan orang tua, itu tidak harus kita hukumi jelek. Kalau memang dia di atas sunnah Rasulullah SAW. Tapi yang paling bagus kalau orang tua bisa berwasiat, dengan orang yang terpercaya bisa menjaga rahasia, gak ada masalah. Yang jelas, semua itu harus kita kembalikan supaya kita hati-hati dan menghindarkan dari sarana-sarana yang menimbulkan keruwetan itu tadi. Salah satu efek samping yang sangat buruk dari zina itu merusak nasab. Itu bahaya. Yang Islam ini agama nasab. Kalau enggak jelas nasabnya, anak siapa dia? Sampai orang yang tasabuh dengan orang kufar itu rusak nasabnya secara maknawi tadi. Dikatakan kayak orang kafir memang mirip. Tapi asalnya muslim. Dikatakan muslim bentuknya kafir. Lah terus kemana dia itu kita golongkan? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Pakaiannya ala kufar, cukurnya ala kufar, pergaulannya dengan orang kufar. Tapi dia anaknya orang muslim. Terus gimana kita mau menasabkan? Dinasabkan ke Islam, wajahnya wajah kufur. Dinasabkan kufur, keturunan muslim. Maka orang yang tasabuh itu bikin bingung. Karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan identitas. Dhahirina alal haq. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.